السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul dengan niat yang insyaAllah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada tempat yang insyaAllah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya pada hari ini tema yang diminta adalah pembahasan yang kajiannya tentang calon penghuni neraka. Banyak sekali hadis-hadis dan asar-asar yang sahih yang kita teliti, yang kita dapat dari Rasulullah SAW, juga lain-lain yang menceritakan tentang beberapa golongan yang dijanjikan akan dibalas oleh neraka, yang dijanjikan akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila semua golongan tersebut kita bahas satu persatu, tentunya waktu tidak mencukupi. Alhasil, anak pilih ada beberapa golongan dari satu hadis yang akan jadi bahan kajian kita pada hari ini, insyaAllah. Ala kulli hal, hadis sahih. Qala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yanzuru Allahu 'azza wa jalla ilayhim yawmal qiyamah. Al-'aqu liwalidayhi والمرأة المترجلة والديوس. Ada tiga golongan yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza Wa Jalla, pada hari kiamat. Tiga golongan tersebut adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian wanita yang maskulin, yang ketiga adalah laki-laki yang mati rasa ini gak cemburu, gak ada rasa jelasnya. Itu satu sanad. Kemudian di sanad lain masih menceritakan hal yang sama, namun dengan lafaz yang sedikit berbeda. Lebih dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatun la yadkhuluna jannata wa la yanzuru Allahu 'azza wa jalla ilayhim yawmal qiyamah. Ada tiga golongan yang tidak masuk surga dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat mereka, tidak memandang mereka pada saat nanti di yawmal qiyamah, di hari kebangkitan. Yang pertama adalah al-'aqu walidayni, manusia-manusia yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian al-mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal, para wanita maskulin yang menyerupai dirinya dengan pria. Nah, di sana yang kedua ini lebih dijelaskan, al-mar'atul mutarajjilah, yakni wanita yang maskulin, maksudnya apa? Di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-mutashabbihatu birrijal, yang menyerupai diri mereka dengan para pria. Nanti kita bahas maksudnya. Yang ketiga adalah ad-dayyus. Dayyus orang yang mati rasa, lelaki yang mati rasa, gak punya rasa cemburu dan lain-lain. Nanti kita jelaskan maksudnya satu per satu. Yang pertama kita bahas dari sisi sanadnya dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga An-Nasa'i. Imam Ahmad yaitu dalam musnadnya Al-Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal itu. Jadi kalau nanti banyak melihat hadis, membaca riwayatnya Ahmad, Ahmad maksudnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang dari empat orang imam Ahlus Sunnah. Ya, siapa dia? Hanafi, yaitu Nu'man ibn Thabit. Ah, itu apa ni? Yang kedua, yaitu Malik. Yang Maliki, yaitu Malik bin Anas, Madinah, Imam Darul Hijrah, Imam negeri Hijrah, Madinah Nabawiyah, Malik bin Anas. Yang pertama dari Kufah, siapa Imam Hanafi? Kufah. Yang ketiga, yaitu Syafi'i, siapa? Muhammad bin Idris, masih turunannya Rasul. Nasabnya masih nyambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar nama Rasul, katakan Allahumma salli wa sallim alaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tahukah kalian siapa manusia yang paling bakhil? Adkhalunnah. Para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sama, lebih mengetahui. Kemudian Rasul menjawab, manusia yang paling bakhil adalah yang ketika disebut namaku mereka tidak bersalawat atasku. Hah? Jadi semoga kita bisa keluar dari majlis ini setelah 10, 15, 20 atau puluhan kali mengucapkan salawat atasnya sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yaitu ini Imam Al-Bukhari. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal, yang kita kenal dengan nama Imam Hanbali. Ya, beliau adalah seorang kawan, juga seorang guru, juga seorang murid dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi mereka kawanan juga, saling berguru juga. Al-Imam Asy-Syafi'i mengakui bahwasanya, ya Ahmad, inta aula minni fil asar, wahai Ahmad, kau lebih utama dariku dalam urusan asar. Asar ini dalam urusan apa-apa yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Allahumma salli wa sallam. Kau lebih utama dariku pada urusan apa-apa yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau satu saat melihat aku, melihat ada yang dhaif keluar dariku, kata Imam Syafi'i, kasih tahu nani, kata Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Ahmad banyak memuji Imam Syafi'i, seperti nasihatnya kepada Abu Dawud al-Zahiri, muridnya, pendiri mazhab Zahiri. Ya, bahwasanya ketika seseorang berjalan ke Mesir, Mesir ini tempatnya Imam Syafi'i. Ketika seseorang berjalan ke Mesir, kemudian pulang lagi ke negaranya dan tidak menemui Imam Syafi'i sama sekali, maka dia sangat merugi. Karena kita bisa mengetahui nasikh mansukh Al-Quran dari dia, Mujmal Mubayyan, kemudian Amfas dan lain-lain, kaidah-kaidah usul fikih dan qawaid fikih yang sangat menjelimet yang dikuasai oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah. Baik, hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Kemudian Imam Hakim An-Naisaburi di dalam kitabnya yaitu Al-Mustadrak ala Sahihain. Kemudian Imam Hakim, kemudian Imam Baihaqi. Imam Baihaqi, kemudian Imam Baihaqi dalam sunannya yaitu Sunan Baihaqi dari dua jalur yang sama-sama sahih. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim, kemudian disahihkan juga oleh Al-Imam Az-Zahabi. Al-Zahabi siapa? Al-Hafiz Az-Zahabi, muridnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Al-Hafiz Az-Zahabi mengarang kitab Siyar A'lam Al-Nubala, Tahdhib Al-Tahdhib dan lain-lain. Kemudian juga disahihkan oleh guru kita, juga ustaz kita, juga pendiri kita, juga pengguru kita, yaitu Al-Syekh Muhammad Ibn Nasir Al-Din Al-Albani rahimahullah. Al-Qudal Al-Hadir Sahih. Itu tadi pembahasan sanadnya. Baru kita mulai masuk, masih di sanadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam itu dengan sanadnya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar yaitu namanya Abdullah adalah seorang ashabus sibar, sahabat kecil. Jadi sahabat bisa di golongkan jadi dua golongan, sahabat besar ashabul kibar sama ashabul sirar, sahabat-sahabat kecil. Maksudnya adalah yang ketika pada masa Rasul itu umurnya sama atau enggak jauh lah sama Rasul, entah lebih tua entah lebih muda. Ah, ini digolongkan ashabul kibar besar, atau orang-orang yang sejak pertama masuk Islam. seperti Khulafaur Rasyidin, kemudian 10 orang yang diberitakan surga dan lain-lain. Ini adalah sahabat besar. Ada sahabat kecil, yaitu yang ketika Rasul hidup mereka masih bocah. Ini digolongkan sahabat kecil. Nah, ini yang banyak abadilah sahabat-sahabat yang bernama Abdullah ini dari golongan sahabat kecil seperti Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, kemudian Abdullah ibn Amr ibn Amr, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Abdullah, para ulama dari golongan sahabat nantinya itu adalah dari golongan sahabat kecil yang akhirnya ketika para sahabat besar telah tiada, Rasulullah telah meninggal, sahabat besar telah tiada, mereka menjadi patokan-patokan keilmuan bagi generasi-generasi yang akan datang. Kenapa? Setelah Rasul meninggal, mereka banyak berguru kepada para sahabat besar yang pertama, sejak pertama berguru kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibn Umar, beliau masih kecil sehingga ketika perang Uhud enggak boleh ikut sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang pertama di dalam Islam itu Badr, ya kan? Setelah Badr enggak lama Uhud. Nah, waktu Uhud aja sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah ibn Umar ustughira fi Uhud. Rasul bilang, ente kekecilan, jangan ikut dulu. Tapi kemudian di perang-perang selanjutnya ikut. Perang-perang setelah Uhud seperti Khandaq, perang-perang yang lain, beliau Rasulullah anhu banyak ikut. Abdullah ibn Umar, bapaknya yaitu Umar siapa ini? Umar ibn Khattab, ثالث خلفاء الراشدين خليفة راشدين يعني ثاني خلفاء خليفة راشدة خليفة راشدين يعني كدوة setelah أبو بكر الصديق manusia yang syaitan kabur dari dia. Shuf, seramal dia sama syaitan. Syaitan kabur. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah bahwa syaitan kabur dari kita. Jadi dalam hadis sahih, hal ini kita terima dari syekh kita yaitu Abu Ishaq Al-Huwaini, masih muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Abu Ishaq Al-Huwaini adalah muhaddits Mesir yang menyampaikan hadis ini kepada kita dan sangat lekat di hati saya terutama ketika beliau menyampaikannya, bahwasanya sangat sahih kabar yang diceritakan bahwasanya syaitan kabur dari umat. Sahihnya adalah sebagaimana sahih dan kuatnya kabar ini adalah sebagaimana kuatnya gunung yang sangat besar dan menjulang tinggi menancap di tanah. Berarti sangat sahih. Kenapa dibilang sangat sahih? Di sini diceritakan hadis sahih diriwayatkan oleh dua imam besar yaitu Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bahwasanya pada satu hari Nabi SAW sedang dengan para wanita, dengan para sahabiyat yang memberikan beberapa waktu untuk para sahabat wanita untuk belajar. Masih nanti lagi ngajarin pengajian ibu-ibu. Kemudian para wanita ini bertanya kepada Rasul, syuf, wanita bengkok melihat si pendidik baik, halus, lembut, udah berbutang, nanya, kenceng-kencengan, walhasil ada melewatin adab. Kalau udah berbutang tanya, walhasil kenceng-kencengan kan? Kenapa yang mengajarnya adalah manusia yang paling sabar, yang paling baik, yang paling ajib, Rasulullah SAW. Akhirnya berbutang nanya. Kemudian ada yang ngetok pintu, tok. Fa'idha ila Umar bil bab, ternyata dibilang Umar ibn Khattab di pintu. Wanita ketika mendengar Umar di pintu, pada kabur masuk hijab semuanya ke takutan. Kemudian Umar masuk Khattab dan dia melihat Rasulullah SAW sedang tertawa. Allah Rasulullah SAW sedang tertawa. Kemudian Umar bertanya, Alhaqallahu sinnaka ya Rasulullah, Allah membuat gigi-gigimu tertawa. Ini mubalaghah dalam bahasa Arab, dalam sastra Arab. Allah membuat gigi-gigimu tertawa ya Rasulullah. Apa yang membuatmu tertawa? Mimma tadhak. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ajibtu min haula'in niswah, يسألنني يتعالى أسواتهن فلما قيل عمر بالباب ابتدرن الحجاب. يعني أنا عجيب أنه ملياتني هاري para perempuan pada berebutan nanya sama anak, kenceng-kencengan suaranya. Tapi pas giliran dibilangin ada Umar di pintu, pada kabur masuk hijab ketakutan. Nanti Umar mendengar terus teriak, apa-apaan kalian? Atahibnani wala tahibna Rasulullah? Kok bisa kalian segan sama saya, takut sama saya, kemudian kalian songong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salamnya. Kok bisa kalian berani sama saya, segan sama saya, sementara sama Rasul berani songong? Sama saya gak berani. Kemudian para wanita ini menjawab, na'am innaka afadzu wa ahlan. Ya, kalau sesungguhnya lebih galak, lebih tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul tertawa lagi. Kemudian nah di sini nih titik ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Ihin ya Umar, fa wallahi law salaka syaitanu fajjan wa anta fihi la salaka fajjan ghaira fajjik wa tarakahu lak. Demi Allah ya Umar, demi Allah, Rasul bilang, wallah, kalau syaitan berjalan pada satu jalan, kemudian dia temukan engkau berada di jalan itu, ditinggalin no jalan, ditinggalin dia pergi, ditinggalin no jalan untukmu ya Allah. Sereman syaitan, sempat sereman Umar sama syaitan, bahkan syaitan berlari dari. Kenapa? Karena tegasnya alal haq. Kenapa hadis ini diungkapkan oleh syekh kita bahwa hadis ini sangat benar, sangat kuat, bagaimana kuatnya gunung yang menjulang tinggi. Oke, pertama, mesti kita ketahui bahwa kitab paling sahih di atas muka bumi setelah kitabnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Setelah kitabnya Allah yaitu apa? Kitab paling sahih setelah Al-Qur'an yang dikirim. Sahih Bukhari. Imam Bukhari yang mengarang. Siapa namanya? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ulama bersepakat dari zaman ke zaman bahwa kitab paling sahih di atas muka bumi setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Bukan tidak ada hadis yang dikritisi ulama pada beberapa hadis di situ, bukan tidak ada. Cuman alhamdulillah semuanya terjawab dan bisa disimpulkan kepada kita bahwasanya semua yang ada di dalam Sahih Bukhari sahih. Setelah Sahih Bukhari yaitu Sahih Muslim, Muslim Ibnu Hajjaj namanya. Tuh, dua kitab paling sahih di atas muka bumi, tuh, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari udah tenang, enggak usah tanya sahih dhaifnya. Atau ditanyakan diriwayatkan oleh Imam Muslim enggak usah ditanyakan sahih dhaifnya. Kalau di dalam kitab sahihnya loh, karena mereka punya kitab lain selain sahih. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Karena Imam Bukhari punya adab mufrad kitab juga. Imam Bukhari punya tarikh, punya buku sejarah juga beliau mengarang. Oke. Jadi kalau diriwayatkan Bukhari atau diriwayatkan Muslim, jadi udah tenang. Nah, sekarang nih hadis diriwayatkan oleh kedua-duanya. Sahih enggak tuh? Satu. Tuh ya, bisa dipahami. Kedua, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dia dijuluki Al-Amin yang sangat dipercaya. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, enggak pernah ada catatan bahwasanya dia pernah berbohong, pernah berbuat tercela. Dia yang sangat terpercaya, bahkan kafir musyrik mengakui itu. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi dia yang sangat terpercaya, udah mereknya Al-Amin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menguji keimanan musyrikin itu dengan sifatnya Al-Amin. Ketika dikumpulkan semua bani bani fulan, bani alan, bani fulan, bani alan, ketika mulai dakwah, kalau aku bilang di balik gunung itu sekarang ada pasukan yang akan siap menyerang kalian, kalian percaya enggak sama ana? Kaum musyrikin bilang, "Nah, ya, kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Kami enggak pernah mencoba kebohongan dari Muhammad. Kami enggak pernah mendengar adanya kebohongan dari Nah sekarang saya bilang bahwa kalian mengakui, oke, aku gak pernah bohong dan aku selalu jujur. Dan kalian sangat mengakui, oke? Nah sekarang saya bilang bahwa saya adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian untuk menyeru kalian untuk menyembahnya azza wa jalla dan meninggalkan segala sesembahan selainnya. Baru pada ngamuk, kemudian yang pertama ngamuk yaitu Abu Lahab. Dia bilang, tabbannaka ya Muhammad sa'iral liyum. Ada hal yang jamaatana celakalah kau yang Muhammad. Apakah untuk hal ini kau mengumpulkan kami? Berulang tablet tiada bila berbuatan. Alakulah Rasul di juruki yang sangat dipercaya. Jadi Rasul tu enggak usah bilang demi Allah, udah enggak bakalan bohong. Ya, Rasul enggak usah bilang demi Allah. Tapi kalau dalam beberapa kasus Rasul menggunakan sumpah, menggunakan demi Allah dengan segala ungkapannya, ya, wallah atau tallah atau billah atau wallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah juga tuh maksudnya. Itu adalah fungsinya apa? Untuk menekankan betapa benarnya perkara ini. Tuh. Karena enggak usah pakai demi Allah juga dia udah bakalan benar, enggak bakalan bohong. Tapi kalau dia pakai demi Allah berarti benar loh penegasan. Nah dalam kasus ini dia bersumpah demi Allah ya Umar, kalau syaitan berjalan pada satu jalan kemudian dia temui engkau pada jalan itu, dia tinggalin aja jalan buat detik. Subhanallah. Dan di hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku adalah penutup para nabi. Lau kana ba'di nabiyyun la kana 'Umar alladhi farra minhu syaitan. Kalau aja setelahku ada nabi pasti Umar yang para syaitan kabur dari dia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sana sudah kita bahas bahwasanya ini hadis diriwayatkan oleh beberapa imam dari siapa? Dari Abdullah. Abdullah siapa? Anaknya Umar, anaknya Ibnu Khattab, anaknya. Oke, kita masuk ke mata. Salatul Layat Huluna Jannah. Ada tiga golongan yang enggak masuk surga. Ingat, ini penegasan perkara dan tidak berarti pembahas pembatasan. Maksudnya bisa jadi ada golongan lain yang masuk, yang tidak masuk surga. Ini dalam kasus ini Rasul lagi menjelaskan tentang tiga golongan. Nanti ada hadis-hadis lain tentang wanita dan apa yang menjadi para penghuni neraka. Wala yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan melihat mereka pada hari kiamat nanti. Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kerugian yang sangat besar, yakni boro-boro Allah Subhanahu wa taala mau memberi rahmatnya. Nengok aja segen. Kebayanglah. Nengok dia enggak mau, apalagi mau ngasih rahmat. Tuh. Jadi nanti kalau ada ungkapan-ungkapan seperti ini di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya, yakni tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tuh bayangkan, ditengok aja enggak mau, baru-baru diberi rahmat. Sementara pada hari kiamat adalah hari yang benar-benar kita sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian pada hari kiamat. Kiamat ini di sini apa? Maksudnya adalah hari kebangkitan. Yani manusia mengalami empat alam. Oke. Yang pertama alam rahim di dalam kandungan ibu. Kemudian alam dunia ini darah. Oke. Alam game. Nah, kemudian setelah game over, kita masuk ke alam barzakh. Kubur. Ya, setelah barzakh nanti di situ ada tahu ada soal fil kubur, ada pertanyaan dalam kubur, ada azab kubur dan lain-lain. Pas pembahasannya panjang. Kemudian setelah itu barulah terjadi hari kebangkitan masa. Unnufikha fis-sur, setelah ditiupnya sangkakala oleh malaikat, kemudian pada bangun. Jadi manusia kiamat ini ada dua, ada sughra, ada kubra, bukan? Sughra adalah yang setiap manusia mengalami masing-masing, ini kematian individu, ya. Ada pun kubra adalah, nah sughra ini muslim dan kafir akan merasakannya. Ada pun yang kubra yang the end of the day, yang hari akhir dunia di mana bumi dihancurkan, planet-planet bertubrukan dan lain-lain, ini hanya terjadi atas kafir muslim ya merasakannya. Ya, karena dalam hadis sahih diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, "Syuf, ini hal yang Anda terima doktrin bahwasanya hati-hati lontar kiamat ini itu seolah-olah muslim merasakan hari kiamat, padahal ternyata setelah belajar oh muslim enggak ada kiamat, enggak ada kiamat kubur untuk muslim, enggak." Jadi ada hadis sahih yang diceritakan di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirim satu angin, angin yang lembut dan harum, yang dimana dengan angin ini nyawa-nyawa setiap jiwa yang masih memiliki setitik keimanan pada dirinya tercabut. Syuf. Ya kan? Jadi semua orang yang masih memiliki keimanan mati dengan angin yang lembut ini, angin yang lembut dan harum ini. Wa baqiya asrarul khalq, kemudian tersisalah di bumi seburuk-buruknya makhluk, yaitu para kafir. Orang-orang yang tidak memiliki sedikit pun keimanan di dalam hatinya. Nah, itu alaihim taqa'ul kiamat. Nah, atas mereka lah terjadi kiamat. Nah, itu atas mereka yang gunung dihancurkan, laut tumpah, kemudian apa planet-planet bertabrakan dan lain-lain, itu atas mereka. Nah, kita lah. Ya. Ini akidah yang kadang jarang sekali disampaikan oleh para khotib-khotib di lingkungan kita. Bahkan yang didoktrin adalah justru sebaliknya, kita ditakutkan ada beberapa hal yang tidak akan terjadi atas kita. Nah, kemudian jadi di sini adalah tiga golongan yang tidak bisa masuk surga, yang tidak masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan menengoknya, melihatnya pada hari kiamat nanti. Oke, bisa dipahami ya, tiga golongan. Maksud dari tidak dilihat oleh Allah adalah apa, dan maksud dari hari kiamat di sini adalah apa? Ya, di sini adalah hari setelah semuanya mati, kemudian dibangkitkan dan semuanya dalam keadaan telanjang, dan semuanya dalam keadaan tidak ada sehelai benang pun menutupi mereka. Ketika Rasulullah SAW menceritakan ini, ibunda salawat. Ketika Rasulullah SAW menceritakan ini, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasul, kalau gitu lihat-lihatan dong, kan pada polos, pada enggak tertutup." Kemudian Rasul menjawab, "Ya Aisyah, al-amru a'zamu min dhalik." Bukan begitu ya Aisyah, enggak begitu kondisinya nanti. Kenapa? Perkara nanti itu jauh lebih besar, jauh lebih menakutkan daripada hanya sekedar sempat-sempatnya ngintip, sempat-sempatnya ngikutin syahwat. Karena semua dibangkitkan dalam keadaan takut yang luar biasa, buru-buru mikirin syahwat, pengen ngintip yang di sebelah kita. Semua dibangkitkan di mana matahari jaraknya hanya beberapa jengkal dari kepala kita, semuanya kepanasan. Semua orang tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amalannya di dunia. Ada yang tenggelam semata kaki, ada yang sebetis, sedengkul, seterus. Ada yang tenggelam oleh keringatnya. Itu tergantung amalannya di dunia. Nah, di situ juga janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan lain kecuali naungannya. Tuh, itu hari itu tuh. Bisa dipahami? Itu nanti pembahasannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala temukan kita lagi, insya Allah kita bahas yang tujuh golongan itu. Ya. Jadi ini ada tujuh golongan yang Allah nengok aja lah, mau boro-boro memberi rahmat. Oke. Kemudian masuk ke sifat golongan yang pertama. Al-aqu walidayhi, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, yang durhaka kepada orang tua termasuk dosa-dosa yang sangat besar di antara dosa-dosa besar, bahkan memposisikannya setelah syirik. Dosa, semua dosa diampuni. Ingat, ini yang mesti kita ketahui dulu. Semua dosa, kita ahlu sunnah meyakini bahwa semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik diampuni. Diampunin, ingat. Syirik diampuni enggak? Diampunin. Khatib-khatib yang mengatakan bahwa syirik tidak diampuni, harusnya jangan sampai kita mengatakannya. Syirik diampuni, sahabat terus gimana? Kan dulu pada nyembah batu. Iya kan? Umar bin Khattab mengubur anak wanitanya karena apa? Karena keyakinan jahiliyahnya. Terus gak diampuni, terus pada di neraka, oh no. Diampuni gak? Diampuni. Jadi syirik yang tidak diampuni yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni apabila dia disekutukan dan mengampuni dosa-dosa selain syirik di bawah. Maksud dari ayat itu adalah syirik yang kalau orang tersebut mati dalam keadaan syirik dan belum sempat bertaubat. Kalau sobat diampuni enggak? Ya diampunin tuh. Jadi harusnya ketika disampaikan bahwa syirik tidak diampuni, jangan sampai segitu. Kenapa? Menutup pintu taubat buat beberapa orang yang pernah terjerumus ke kesalahan syirik. Yani, oke dia muslim, kemudian iman yang pernah lemah, kemudian pernah mendekat ke dukun dan beberapa orang. Oke lah manusia pernah salah. Kemudian ketika dibilang syirik tidak diampuni tuh, akhirnya enggak mau taubat. Dia mikir mau bertaubat pun seolah-olah tertutup pintunya sudah. Ya, jadi syirik diampuni, diampuni. Kecuali orang mati dalam keadaan syirik dan belum sempat bertaubat. Nah, itu mereka diabadi di neraka. Adapun dosa-dosa lain dibalas di neraka, cuman ada ujungnya. Yani ada batas waktu yang Allah akan ampuni mereka setelah beberapa lama di neraka, kemudian dimasukkan ya ke surga nanti prosesnya ada. Dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syirik lah abadi udah awet di neraka nggak dipindah-pindahin. Tuh maksudnya tidak diampuni itu sebelah situ tuh. Bukan berarti orang kalau udah berbuat dosa syirik terus percuma tobat lah, nggak begitu. Ya, jadi kan ya. Sekarang dosa berbuat durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa besar, bahkan di surat Luqman pesan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan ala lisani Luqman atas lidah Luqman kepada anaknya. Luqman bilang, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Syuf, wahai anakku, janganlah kau mensekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Sesungguhnya syirik adalah zalim yang sangat besar. Nah, satu, jangan syirik. Pesan keduanya apa? Wawasaina al-insana biwalidayhi. Dan kemudian kami nasihati, kami wasiatkan manusia atas kedua orang tuanya. Yang hamalathu ummuh wahnan ala wahnin, yang ibunya telah membawanya dengan derita di atas derita 9 bulan digendong-gendong drum. Wafisaluhu fi anaini, dan disusui dalam 2 tahun kalau mau disempurnakan susuannya ya, 2 tahun. Tapi sekarang ada yang 6 bulan dan lain-lain. Alhamdulillah 2 tahun adalah jangka maksimal. Wa fi saluhu fi 'amaini an ishkurli. Maka dari situ bersyukurlah kepadaku, setelah bersyukur kepadaku wa li walidayka, dan bersyukur berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Allah Subhanahu wa taala menempatkan posisi bersyukur setelah kepadanya yaitu kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala setelah berpesan jangan syirik, pesan kedua adalah berbuat baiklah kepada orang tua. Jangan durhaka kepada orang tua. Yakni bahkan ketika orang tua menyuruh kita untuk berbuat kafir, untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama kita, bayangkan ini kacau kan, kesalahan yang sangat fatal kan, ya kan? Misalnya orang tua melarang kita untuk beriman, tetap kita disuruh berbuat baik kepada mereka padahal sudah sekebangetan itu gitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berdua menentangmu dan memaksamu untuk mensekutuiku, kata Allah, Fala tuti umman, jangan taati mereka kedua dalam hal tersebut. Yani jangan mau kau jadi mensekutukan aku hanya karena dipaksa oleh mereka. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka berdua, tetap pergauli mereka berdua di dunia dengan sebaik-baiknya pergaulan. Syuh, yakni bah, kesalahan yang udah segitunya. Oke, durhaka kepada orang tua, orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Bisa difahami? Bahwasanya bahkan Allah Subhanahu wa taala di ayat lain menegaskan, setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah telah tentukan tidak boleh kalian menyembah yang lain kecuali kepadanya, kemudian Allah langsung memesankan untuk berbuat baik kepada orang tua, seperti di surat Al-Isra 24-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengqadha, qadha yani telah menentukan, oke. Agar apa? Agar kalian tidak boleh menyembah kecuali kepadanya. Loh. Berarti hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, satu. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan kalian harus berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, kalau salah seorang di antara mereka tua, besar dan tua denganmu, yakni kau jadi yang mengasuh mereka ketika tua. Tuh. Salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya jadi tua ketika kita pada kita, itu mereka masih hidup sampai tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff, maka jangan pernah kalian bilang tuh, bilang enggak boleh, apalagi bentak-bentakan atau sampai pukulan. Yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih mengkhabarkan bahwasanya hadis di sahih jami bahwasanya itsnani yu'ajjalan, ada dua dosa yang balasannya ini dibalas dulu di dunia sebelum di akhirat, itu al-baghy wal-'uquub. Baghy ini apa? Berlebihan dalam melakukan kezaliman, dan al-'uquub, al-'uquub adalah durhaka kepada orang tua. Di Mesir kemarin ini Syekh kita menceritakan dan mengkhabarkan dari orang yang kita percaya kabar darinya, bahwasanya satu hari di ada satu stadion di kota Mansur, satu stadion, dan ya lalu lintasnya nggak terlalu padat, cuman pada saat itu macet, semuanya berhenti. Ternyata ada apa? Setelah turun disamperin, ternyata ada seorang bapak yang lagi menangis dan terduduk di tengah jalan, menangis seperti anak-anak. Wah, bapak-bapak udah tua. Ini bapak ini kemudian ditarik sama anaknya, ayo pak, jangan di sini, ini macet. Dia seorang Mesir, kalau udah marah nggak mau tahu orang macet di belakang atau ada ini, nggak mau tahu seperti itu. Jangan di sini, ayo ini. Kemudian orang-orang akhirnya mengelilingi bapak ini dan ditanya, kenapa? Kenapa bapak nangis gini di tengah jalan? Kata dia, anak saya ngegampar, digampar sama anaknya di tempat di berantem, kemudian dipukul oleh anaknya, digampar. Orang-orang sekitar yang akhirnya macet kemudian dengar kabar ini, dua sahabat orang Mesir fudul pengen tahu aja urusan orang tuh, penyakit orang sana tuh, pengen tahu aja, iya pengen tahu, semua orang berhenti ikutan, oh ada apa ini, itu udah ada apa, terus nggak sebentar, nggak begitu, harus sih begini, semua orang ngomong, akhirnya nggak bisa, makanya emang mesti pakai tangan peti, ya nggak ada kecil, nggak di mana sih, percuma di sini juga boleh pegang peti. Alas kuliahan, ini bapak ngomong begitu, saya digantar sama anak saya. Ini orang yang dengar kesel kan, anak saya pengen digebukin di sama orang. Akhirnya ini bapak bangun dan menahan orang dari anaknya, jangan pukuli anak saya, jangan pukuli anak saya, kata ini bapak nih. Bisa difahami gak nih kira-kira kejadian? Jangan diampuni, tetap dilindungi. Kemudian orang-orang udah kesal kan, akhirnya ditanya kenapa? Dia sudah memukul, membuat memalu di depan umum dan lain-lain. Kemudian ini Bapak menjawab, demi Allah, 25 tahun yang lalu, di situ tuh, di titik yang sama, saya menggambar Bapak saya. Allah, demi Allah, 25 tahun yang lalu, di tempat yang sama, di tempat yang sama, di samping stadion, di jalanan ini, saya menggambar Bapak saya. Jalan. Ada dua hal yang dibalas dulu sebelum di akhirat, di dunia juga dibalas. Ada dua hal, dua dosa. Dosa dalam melakukan kezaliman yang berlebihan biasanya nantinya sial itu terancur. Dan dosa curhat kepada orang tua. Memang dalam beberapa kasus seringkali kita berbeda pendapat dengan orang tua. Pintar-pintarlah menyikapinya. Ya, karena nggak mungkin juga kita hidup selalu mengikuti semua keinginan orang tua. Karena faktor pendidikan dan faktor background pendidikan kita pun kadang membuat kita memutuskan atau mengambil langkah yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Pintar-pintar kita mengikuti. Kalau sadar. Ya. Tapi yang jelas, la ta'ata li makhlukin ala ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketaatilah dalam hal-hal yang ma'ruf. Oke. Alhamdulillah, itu singkatnya tentang dosa orang yang berbuat durhaka kepada orang tua. Kemudian orang yang kedua adalah golongan yang kedua, wanita yang maskulin. Wanita yang maskulin ini apa? Wanita pakai celana. Pakai celana hukumnya boleh enggak? Hah? Wanita pakai celana itu mau telanjang dia keluar. Mas pakai celana panjang, wanita boleh enggak? Siapa yang bilang enggak? Ustaz-ustaz banyak yang nanya ya. Ustaz-ustaz sebelumnya banyak yang melarang wanita untuk menggunakan celana panjang. Bukan menggunakan celana, terus keluar dia mau pakai apa? Hah? Betul-betul. Pertama ini masalah fikih, ya. Jadi perbedaan pada yang di atas fikih. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah berkata, al-ikhtilafu fil masail al-fiqhiyyah as'aru min an yandabit. Yani perbedaan dalam masalah-masalah fikih ini jauh lebih banyak daripada bisa dihitung, ya. Terlalu banyak, susah, enggak bisa diatur, susah gitu. Walau kullama ikhtalafa al-musliman tahajara, tapi kalau setiap dua orang muslim berikhtilaf, berbeda pendapat, kemudian jauh-jauhan, musuh-musuhan, berantakanlah Islam. Lam yabqa baina al-muslimina ismah wala wudd. Muslim enggak punya kekuatan lagi, enggak punya keharmonisan lagi kalau begitu. Saya mengatakan bahwa saya wanita pakai celana panjang ini tidak termasuk kelakuan wanita yang menyerupai lelaki. Yang sebagian ustaz mengharapkan wanita menggunakan celana panjang. Kenapa? Ini menyerupai laki-laki. Menyerupai laki-laki, apakah mesti selalu begitu ya? Ini. Kalau lelaki pakai celana, ketika wanita pakai celana, berarti wanita menyerupai laki-laki. Nah, oke. Okay. Sekarang kita mah dulu Islam biasanya pakai gamis. Oke. Okay. Budaya kafir pakai kaos. Apakah ketika kita pakai kaos jadi haram? Ya, ini pakai kaos jadi haram. Bisa dipahami gak? Ya ini gak sesederhana itu. Ntar dulu tahan pelan-pelan lah. Bijak-bijak lah gitu loh. Kaidahnya di dalam menutup aurat adalah satu, satu nutup, no, nutup ya. Yang kedua adalah tidak memperlihatkan bentuk atau digombrak. Iya kan? Penuhi dua hal ini, nggak mesti pakai androk. Zaman sekarang ada beberapa celana yang digunakan oleh wanita yang kita nggak tahu kalau itu celana. Ternyata kecuali setelah memperhatikan beberapa waktu, oh ternyata celana yang kirain androk. Kenapa? Karena gombrang gitu. Terus lebih elastis, lebih fleksibel mereka dalam bergerak menjalankan kewajibannya misalnya dengan celana seperti itu. Kenapa enggak? Baju ini panjangkan agar tidak menutup atau memperlihatkan bentuk, karena kalau pakai celana kan kadang si belakangnya kelihatan bentuknya kan, kan baju gitu panjang gitu, kenapa enggak? Ya enggak? bisa jadi wanita enggak, bukan termasuk itu. Al-mar'ah al-mutarajjilah, wanita yang maskulin adalah wanita yang menjalankan kodrat-kodrat lelaki, wanita yang menuntut hak-hak lelaki, orang-orang yang namakan diri kaum feminis sekarang mengatakan untuk wanita berhak untuk apa namanya berkarir, wanita berhak untuk bebas berpakaian sebagaimana pria bebas berpakaian dan lain-lain. Kemudian ini jadi peluang besar yang digunakan oleh musuh-musuh Islam dalam rangka mabuk-mabuk Islam. Syukriani, ketika kita mengatakan, mereka mengatakan bahwasanya muslimin seolah-olah menempatkan wanita pada dunia kedua di bawah dunia mereka, dengan apa? Karena mereka meski selalu menutup aurat yang ditutupin mulu wanita, ya kan? Ditutupin mulu wanita oleh para lelaki muslim. Orang ini liberal bilang, orang-orang musuh Islam bilang ini seolah-olah mendiskriminasikan wanita. Kita katakan kepada ini, orang yang akalnya sehat, dia beli durian yang di pinggir jalan, durian, oke? Dia beli yang udah kebuka di pampang yang di pinggir jalan, kena debu, kena apa? Apa yang masih tertutup? Yang mana yang lebih mulia? Beli semangka di pasar, udah dibelah kan, kadang kan udah merah, iya kan? Blup, disombongin tuh semangka, iya kan? Nah, orang yang punya otak, otaknya masih sehat. Masih sehat, masih beker, masih alhamdulillah. Dia mau beli semangka, dia beli yang udah kebuka, yang udah kena debu, apa yang masih ketutup? Muslim yang baik, muslim yang masih memiliki keimanan yang bagus pada dirinya. Dia pilih hari yang dia pamerin pahanya kemana-mana, mau berdana kemana-mana, pakai baju udah kelon, tung, rapet, diikat. Kelihatan bentuknya, atau dipilih wanita yang menggunakan siapa saja. Jadi justru lebih mulia mana? Justru dengan dibuka atau ditutup. Katanya muslimin menindas kaum wanita dengan apa? Dengan mengharamkan mereka keluar rumah kecuali ada yang menjaga. Karena hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tafrujul mar'atu illa ma'a dhi mahramin." Wanita jangan keluar kecuali dengan mahramnya. Kata ditindas, kenapa? Wanita. Kita jawab, permaisuri mana yang keluar tanpa pengawalan? Permaisuri mana yang keluar kelayaban sendirian? Justru karena kita muliakan wanita, makanya kita wajibkan itu. Bukan karena kita hinakan wanita. Iya kan? Katanya Islam menindas wanita karena penjatah buat wanita dalam waris setengah wanita dalam waris itu jatahnya setengah. Nah, kalau buat lelaki jatahnya satu. Lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi para lelaki itu dua kali wanita, yang lelaki satu, wanita setengah. Ini katanya kita menindas hak-hak kaum hawa katanya. Maka kita jawab, lelaki diberi jatah satu, tapi dia diberi kewajiban untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, diberi kewajiban untuk bertanggung jawab atas saudari-saudarinya kalau belum menikah, atas ibunya. Itu lelaki. Jadi dosa hukum yang buat lelaki kalau tidak memberi nafkah, memberi makan kepada istri dan anaknya, tidak mengasuh dan menjaga saudari-saudari wanitanya sebelum mereka menikah. Dosa. Itu kewajiban mereka. Tapi wanita, anaknya mau kelaparan lagi, dia gak kasih makan, dosa gak wanita? Enggak. Ini bukan kewajiban dia. Awas, nafkah bukan kewajiban di dia. Kenapa? Karena emang gak ada. Dia bukan orang, bukan makhluk yang diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari nafkah untuk anaknya. Awas, yang diberi kewajiban lelaki. Noh, lelaki dikasih satu, baru dikasih tanggung jawabnya banyak benar, suruh makanin orang banyak. Noh, wanita setengah makan sendiri, enak mana? Wanita setengah makan sendiri, dia nggak diberi kewajiban untuk menghidupkan anaknya, untuk menghidupkan suaminya, untuk menghidupkan ibunya, enggak. Yang diberi kewajiban adalah kaum lelaki. Jadi setengah untuk makanan sendiri. sendiri, Nuh setengah dari waris, belum lagi jatah dari mahar ini itu. Puas gak? Ya kan? Makanya jangan ambil sepotong-sepotong gitu. Al-mar'ah al-mutarajjilah, wanita yang menuntut hak-hak lelaki, menuntut hak karir. Bagaimana hukum wanita berkarir? Wanita keluar dari rumah, menghabiskan waktu di luar rumah, yang berumah di tapeng gitu, dan lain-lain. Bagaimana hukum? Syuf, yakni Islam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gaya hidup yang menjadi sunnatullah atau hukum alam. Lelaki diberi kelebihan, yaitu kelebihan dalam segi fisik dan rasio akrab. Makanya diberi kewajibannya keluar rumah cari nafkah. Loh, lelaki. Wanita diberi kelebihan juga. Sebagaimana lelaki diberi kelebihan. Kelebihannya adalah apa? Ada kelebihan rasa rahmah, rasa kasih sayang yang ada pada wanita. Yang lelaki mau sekuat apapun, insya Allah Hercules, Samson, coba suruh bawa-bawa genderam 9 bulan di perutnya, berak di bawah, tidur di bawah, kuat gak? Insya Allah Hercules enggak bakalan dia kuat. Tapi wanita dengan senjata rahmah, rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada hatinya, dia kuat. Subhanallah. Kenapa? Berangkat dari rasa kasih sayangnya. Tuh, makanya sesuai dengan potensi masing-masing diberilah kewajiban yang berbeda. Lelaki diberi kewajiban keluar rumah, sonor. Keluar rumah, cari nafkah dan lain-lain. Kemudian wanita di dalam rumah. Untuk apa? Mengasuh anaknya dan lain-lain. Dan melayani suaminya. Namun apabila sunnatullah, yakni hukum alam ini ditentang, wanita walhasil jadi keluar rumah. Tuh. Ya kan? Akhirnya selalu saja terjadi ketimpangan di dalam hidup. Karena apa? Karena kita menentang hukum alam, kita menentang sunnatullah. Wanita kalaupun bilang, ah tapi kewajiban tetap aja kok aku jalanin mendidik anak dan ini. Ya iyalah, mendidik anak dengan apa? Dengan sisa-sisa akal, dengan sisa-sisa tenaga dari kan? Dari kantor. Bayangkan, yakni yang harusnya jadi tugas inti dia, dia berikan sisa-sisa energinya, yang bukan tugas dia, yaitu keluar mencari nafkah, itu dia gunakan waktu-waktu segarnya, yakni inti-inti rasionya, inti-inti akal sehatnya digunakan untuk bukannya kewajiban dia. Akhirnya jadi kebalik. Kenapa? Karena kita menentang sunnatullah, kita menentang hukum alam. Ya kan? Kembali kepada syariah Islam, yakni ala kulli hal, waktu yang kita miliki rupanya enggak mencukupi. Bila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, kita akan bertemu kembali kemudian menuntaskan pembahasan yang masih sama. Ini golongan yang ketiga, yaitu lelaki yang dayus. Lelaki yang dayus adalah lelaki yang membiarkan wanita, putri-putrinya, saudari-saudarinya keluar rumah tanpa menutupi auratnya. Tuh, dia gak peduli ketika wanita-wanitanya berbuat kemungkaran, membuka aurat mereka di depan umum. Dia gak peduli apabila ada lelaki lain membawa pergi wanita-wanitanya, entah adiknya, entah keluarganya, entah istrinya berkelayaban sama lelaki lain. Dia gak peduli dengan urusan apapun itu, rapat ini. Seolah-olah membiasakan hal tersebut. Nah, lelaki ini kena hukum itu. Serius. Ya. Ditengok enggak sama Allah, boro-boro dikasih rahmat. Dayus. Bukan dayus tambunan. Dayus. Kasih rahmat. Nah, lelaki yang kayak gitu. Ya. Anak kuliah solusi yang harus kita sadari, yakni hal yang harus kita sadari adalah bahwasanya seringkali dunia ini membuat kita terlena dan terjauhkan dari manhaj rabbani, dari sistem hidup, dari aturan hidup yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa disadari karena dunia ini kita berdurhaka, membawa durhaka kepada orang tua kita, tanpa disadari karena dunia ini juga akhirnya seorang wanita jadi menyerupai dirinya dengan lelaki. Kenapa? Karena tuntutan-tuntutan nikmat dunia duniawi yang belaka. Karena apabila akhirat yang dikejarnya dan wanita ini beriman kepada hari akhir, enggak bakalan dia begitu. Yang ketiga, dayul, yakni seorang lelaki pun akhirnya jadi membiarkan wanita-wanitanya keluar rumah, berkumpul dengan lelaki lain, memperlihatkan auratnya yang disentuh oleh lelaki lain. Kenapa? Karena dunia juga yang melarutkan melarutkannya. Wallahu billah, tsumma na'udzu billah. Tayyib, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tadi, siapa yang paling banyak masuk neraka? Wanita. Dosa apakah yang diperbuatnya? Kufrunul ashir. Kenapa? Karena kekurangan di wanita itu. Rasulullah SAW bersabda, ketika aku semalam Isra dilihatkan neraka, ternyata banyak penduduknya adalah wanita. Wajar. Kenapa? Wanita dengan lelaki jauh lebih banyak jumlahnya wanita. Nah, jadi ketika wanita banyak di neraka, ya wajar. Banyakkan wanita, makanya disyariatkan poligami. Tuh. Muat, yakni Allah mensyariatkan satu orang lelaki bawa 4 wanita. Ternyata kalau setiap lelaki di muka bumi melakukan poligami terus wanita gak cukup, Allah gak bikin cukup, ngaco. Allah persiapkan. Lah, iya. Gak adil, kudu adil. Jangan satu yang dilayani, kudu. Astagfirullah. Ada kelihatan yang paling banyak di neraka adalah wanita. Wanita, kenapa kufranul ashir? Kata Rasulullah SAW, kufranul ihsan. Kufur, melupakan nikmat dari suaminya atau melupakan nikmat atas kebaikannya. Gini loh, wanita ini kasusnya begini. Iza ahsanta ilaihinna dahra, kata Rasulullah SAW. Kalau kalian lelaki berbuat baik kepada wanita sepanjang hidup kalian, summa ra'at minka syai'an, kemudian dia mengkritisi sesuatu darimu, yakni kau berbuat zalim kepadanya. Satu kali doang berbuat salah. Atau kau tidak berbuat salah, cuman melakukan sesuatu yang akhirnya dia enggak sukai. Akhirnya dia bilang apa? Matanya udah tertutup dan dia bilang, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku enggak pernah melihat kebaikan sama sekali dari itu wanita. Jadi paham kan? Ya aduh, wah, aduh udah kita kasih indah. Kepleset sedikit. Itu juga bukan sengaja mau menyakiti dia. Mungkin, apalagi kalau sengaja gitu. Ini gak, bukan dengan niat menyakiti dia. Kita melakukan tanggung jawab kita, cuman dia gak suka dan membenci itu. Akhirnya udah terhapus semua rekor kebaikan kita yang pernah kita berikan, yang dia ingat keburukannya. Jadi dia bilang, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku gak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Apakah hukum karma ada dalam Islam? Hukum karma ada, ya kan? Entah dibalas di dunia atau di akhirat. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan kebalasan dari satu keburukan adalah keburukan yang semisal. Ya kan? Ini bisa dipahami juga, hukum karma bisa dipahami juga. Kalau membalas jangan lebih tuh. Ya, itu satu. Kedua, wa in Allahu wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat sedikit pun kebaikan, maka dia akan melihatnya. وَمَا يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Dan barang siapa yang berbuat sedikit pun keburukan, maka akan dia melihatnya. Ini bisa difahami. Ia bisa beberapa ditajil oleh Allah, yakni didahulukan di dunia dan beberapa disimpan di akhirat. Kalau itu mau dinamai hukum karma, namakanlah hukum karma. Tuh, okay? Adapun kita meyakini hukum karma mutlak, ini bukan akidah kita awal. Hukum karma mutlak gitu loh, seperti yang diyakini oleh kaum kafir. Ada hukum karma mutlak ini. Karma, kemudian sub-sub akidah mereka, karma reinkarnasi dan lain-lain. Lah, itu bukan akidah kita. Dan tapi kita meyakini bahwa keburukan akan dibalas dengan keburukan dan kebaikan. Siapa yang paling banyak apakah doa seorang muslim untuk saudaranya yang sudah wafat diterima Allah Subhanahu wa taala? Doakan sebagai bentuk adab. Doakan saja. Yani Rabbana ufirlana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal doakan saja sebagai bentuk adab. Nahnu qaumun la yahimuna al-qabul, kata Umar bin Al-Khattab, yani kita satu kaum yang tidak terlalu mementingkan diterima apa enggak, doa kita enggak terlalu penting, kata Umar. Yang penting buat kita adalah berdoa, ya, karena bukti akidah dan iman pada diri seseorang kuat itu dia berdoa. Berarti dia senantiasa meyakini ada zat yang maha mendengar, ada zat yang maha mengabulkan doa, ada zat yang maha dimintai pertolongan. Itu doa berarti cerminan dari kekuatan iman seseorang. Jadi mau dikabulin mau enggak, apa urusan itu? Doa aja. Itu ibadah. Karena ada hadis orang yang mati. Oh, kalau dari sisi sini, ya ada beberapa hal. Ini tiga hal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya semua amal anak Adam terputus setelah apa? Setelah meninggal dunia, kecuali dari tiga jalur. Ya kan? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Okay? Ala kulli hal, mendoa, makanya ketika ditanya apakah mendoakan muslim-muslim yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengatakan hal-hal yang gaib, yakni makbul atau mardud itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita dapat perintah, dapat contoh bahwa kita harus selalu mendoakan kaum muslimin yang mendahului kita dari bentuk adab, dari sisi adab lakukan doa itu. Karena memang diperintahkan, karena memang dicontohkan. Walladzina sabaquna fil iman, orang-orang yang mendahului kami dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan dari sisi adab saja. Diterima atau enggak, entah. Karena apa? Karena ada hadis lain yang menceritakan bahwasanya amalan itu, ya, gunakan doa kita ini sebagai tambahan amalan buat kita. Oke? Sudah, sudah. Baik, syukran alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.